apakah yang dimaksud dengan sufi? Sufi, sufi itu dari sufi itu orangnya. Tasawuf adalah masdar dari tasawwafa. Tasawuf itu adalah pembersihan hati. Karena itu bukan dari kalimat bahasa Arab ya. Tasawuf itu intinya ilmu untuk membersihkan hati. Tapi disinggung juga sama Ustaz Ja'far bahwa ilmu untuk membersihkan hati agar tidak dengki, agar semakin tawakal. Yang kita pelajari di sini ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bukan ilmu ngane-ngane, bisa terbang, enggak makan, ini bukan itu, biar ditusuk enggak, bukan itu, enggak dipenggal lehernya apa? Dipenggal enggak, ditusuk pisau enggak luka, bukan itu. Ilmu tasawuf itu ilmu membersihkan hati agar tidak dengki, tidak dendam dan sebagainya. Tasawuf. Sufi itu bukan dari bahasa Arab ya, dalam bahasa. Sehingga para ulama-ulama mendiskusikan lafaz dari asal lafaz apa. Intinya ilmu tasawuf, ilmu yang membersihkan hati. Yang mengkari ilmu tasawuf adalah orang mengajak ngotori hati. Gitu saja, kaidah. Kemarin ingat masalah identitas. Identitas harus kita berani menjelaskan. Jangan ragu duduk di mana saja. Kami pun biasa kalau diskusi di Jakarta di ini, kami selalu menyebutkan identitas dulu. Kami adalah Muslim Ahli Sunnah Wal Jamaah Asy'ariyah Sufiyah. Tasawuf harus diikutkan. Karena ini ada orang memusuhi tasawuf, ini orang bingung. Lah kok tasawuf dimusuhi? Oh, katanya tasawuf itu yang macam-macam mengatakan Allah dalam dirinya. Itu bukan tasawuf, itu ahli hulul. Mengatakan Allah ada dalam dirinya. Ini kan enggak benar. Tasawuf udah ngajari, tasawuf itu yang tulis Imam Ghazali, bersihkan hati, bidah itu hidayah yang kita ajari. Ada selama ini pelajaran di majelis ini agar kita ngaku Tuhan, aku adalah Allah. Ada enggak? Enggak ada. Jadi tasawuf itu adalah benar hak. Dan tasawuf tidak ada macam-macamnya. Tasawuf satu, ada pun penjahat tasawuf macam-macam. Ada orang rusak ilmu tasawuf, ada. Yaitu orang yang ngaku-ngaku katanya ahli tasawuf, padahal dia orang yang pengen rusak tasawuf. Torekoh adalah bagian daripada cara menempuh ilmu tasawuf. Adapun kalimat tasawuf itu sendiri, ulama berbeda pendapat, ada dari lima bahasa, lima sumber ya. Ada yang mengatakan tasawuf dari kata suf. Suf itu adalah wal. Wal itu baju keras, baju kasar. Biasanya hanya digunakan oleh orang-orang yang jauh dari keletatan dunia. Kenapa disebut seperti itu? Karena umumnya ahli tasawuf itu adalah jauh dari urusan dunia. Suf. Ada yang mengatakan dari kata sofa, bersih. As-sofi, hati yang bersih ya. Maka sofi, ya, jernih. Ahli tasawuf selalu menjernihkan hati. Ada yang mengatakan tasawuf yang ketiga dari kata sof. Sof itu, sof itu barisan itu. Karena ahli tasawuf itu biasanya senang kalau sholat paling depan ya. Sof ya. Ada yang mengatakan tasawuf itu dari kata apa, ashabu suffah. Di zaman Nabi Muhammad itu ada orang yang hidup bersama Rasulullah, meninggalkan rumah keluarganya, ternyata hanya untuk bersanding dengan Nabi Muhammad di suffah, pinggiran samping masjid Nabi Muhammad, agar mudah melakukan ibadah. Dia orang yang hanya berjuang untuk ibadah. Maka itu ashabu suffah. Ada yang mengatakan tasawuf diambil dari kata itu. Ada yang mengatakan diambil dari bahasa Yunani ya, sophos ya. Sophos itu adalah bijaksana ya, filosofis ya. Sophos itu bijaksana atau hikmah ya. Ahli orang pia apa? Apa namanya? Biasanya ahli tasawuf itu omongannya bijaksana ya. Filosofis ya, filos dan sophos ya. Sophos juga adalah kebijaksanaan. Jadi orang ahli tasawuf ini adalah masalah segi bahasa, tapi la musyakhata fil istilah, jangan diributkan istilah dari manapun asalnya. Yang penting istilah tasawuf itu adalah istilah bahwa bagaimana membersihkan hati. Adapun dalam Islam maknanya adalah tazkiyatun nafas, membersihkan hati, atau tathirul qulub, membersihkan hati. Akan tapi kami tetap konsekuen, tetap ingin mempertahankan istilah tasawuf. Tidak ingin merubah dengan kalimat tazkiyatun nafas, ilmu suluk, tidak ingin. Kenapa? Sudah terbiasa mengakar ulama-ulama dahulu itu kalau ingin menyanjung gurunya dengan sebutan sufi. Kalau kita tinggalkan, orang lupa dengan istilah ini. Sementara ada penjahat-penjahat yang mencaci maki ahli tasawuf. Akhirnya apa anak kita? Ya Allah, bapak saya sufi, kacau ini. Jadi tetap tolong biasakan dengan kalimat tasawuf, sufi, tasawuf, sufi, tasawuf, sufi. Karena apa? Ini sudah mengakar. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini punya sanad hadis di saat beliau pengen menyanjung gurunya disebut dengan sufi, sufi, sufi. Jadi kalimat sufi sudah mengakar. Maknanya adalah ya tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa.